بعرق شبي من صلاة والتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما، ثم أرضعته صيبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مصروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه. كيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وكيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكى. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم سديها لفكرها وأبا. وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر سدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخوه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية، وسمن في الشارف لديها وشيا، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية، وترج السعد برد عيشها الهني ووشا. أطهر اللهم قبره الكريم بعرق شديد من صلاة والتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها، وأخرجا منه علقة دموية، وأزالا منه حد الشيطان بالثلج وتلاه، وملأه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه، ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال سباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير سهية، حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه. ووفدت عليه هليمة في أيام خديجة السيدة الولية، فحباها من هبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم حنين، فقام إليها وأخذت الأريحية، وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد أدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. أطهر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأرضعته أمه أياما، ثم أرضعته صويبة الأسلمية. Wa'ardu'at lan nyusuihu inga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopo ummuhu ibunya kan di Nabi ayaman mo pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardu'at mengkonuli nyusuihu inga di Nabi sopo suwaibadu sopo suwaibad al-aslamiyatu kan bungso marga aslamiyah. Allah tirupani suwaiba aktakoha kang merdeka noha ing suwaiba sopo Abu Lahab bin sopo Abu Lahab. Hina wafat nalikani ngabari sopo suwaiba hu ing Abu Lahab bin ing gamiladihi adikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano suhaiban Allah al-Islamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi tamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardu'at hu mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ardu'at mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lalu aja utai Suwaibah dihiklan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardu'at nan nyusui sapa Suwaibah qoblahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzata ing Sayyid Hamzah Allah dirupani Hamzah humida kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoe Hamzah. Jadi Hamzah itu pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoe Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah, niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra di Mekah, bareng Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misalan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi ku sanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti apa putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi, Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar rodo'ah napa? Innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Jadi nak nganggu status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama napa? Rodo. Ini pun mergo podo-podo Hamzah nanti disusui sinten Suwaibah. Ini kenapa wa ardu'at qoblahu Hamzatal ladzi humita fi nusratid dini surah. Jadi wa ardu'at nan nyusui sapa Suwaibah qoblahu sedurunge Nabi nyusui Hamzata ing Hamzah alladzi kang humita kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampai Hamzah. Terus kunani kuno nu biasa ya, paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya wow, biasanya niku paman songko ibu mbok enom utawa paman ruju. Pokoknya wong Arab rata-rata garwane kan empat. Nak paman songko mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian itu kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subak sing bar napa berarti paman mbek ponakan sak umur. Jadi kaya jo iskal maksudnya Hamzah ku pamane Nabi kok periode disusuinya undah-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham nggih padahal Hamzah napa paman. Jadi apa wa ardu'at qoblahu Hamzatal ladzi humita fi nusratiddini surah. Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinah di saking kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian ia kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Madinah uripe mapan. Ya saya ngaji ketika Nabi di Madinah uripe mapan segalanya lebih-lebih ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman yang sesuai dengan apa? Al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu apa? Rodo. Itu apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya fiha hariyah. Ila an auroda tumeka yen ta tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa ra idul manune apa kematian. Sebab maksud itu mereka apa roh idul manuni apa kematian. Tumeka ad-dariha ing kuburan. Ing kuburan wawara lan wis nutupi apa darihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapun ya bahasa balawe napa ila an awrata haikalah raidul manunid dariha wawara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nak dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori, napa? Mana yang beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Mana ni pengganti kata kubru fulan. Ya, iling-iling di antara bahasa Arab yang kubru napa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu enghei kalah. Ya karuan. Ya. Kila dan jawono pengini. Utawi Suwaibah ala jini kaumiha yang ngatasi agamane kaumi Suwaibah rupane alfi adil jahiliyati yaitu faham atau agomo jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama alfi adil jahiliyah. Tapi wakil lalan jindawun apa ini? Wakil lalan jindawun apa ini? Ini apa naibul fa'ilih saking jumlah ini apa? Naibul fa'ilih saking apa? Jumlah dari aslamat itu jumlah fi'il. Fa'il datus naibul fa'ilin apa? Kila. Jadi nak moco ngene wakila lan didawono apa ngene. Aslamat Islam sopo Suwaibah datus. Karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam, itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah, yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah jamaahnya, biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi, sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Makanya kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah, kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah. Apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim. Meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muttalib gada tradisi. Apa? Tawaf. Faham ya? Gada tradisi mengkhitani kanjeng Nabi. Berarti ada baqiyatun min millati apa? Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu. Isawai gada baqiyah songko tradisi miladin apa? Ibrahim. Nah, setelah Nabi datus Nabi, piambai is Islam. Wakilah apa? Aslamat. Nah, kita tentu mengikuti kaul sing wakilah apa? Aslamat. Karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing apa? Wakilah aslamat. Asbatan tetapno al khilaf sapa Ibnu Mandah, sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf pun titen. Tetes sinate niswi Nabi satu ibunya ya, tapi hanya beberapa hari. Terus kemudian Suwaibah al aslamiyah, paham ya? Terus yang menyusui ketika semartuat mengkonuli nyusui huengkanya Nabi sopa al-fatatu tanom. Rupanya halimatus sadiyah, halimah sadiyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer murdi'ai Nabi halimah sadiyah. Sajanya ini penyusu ketiga. Napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri. Terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah ketiga halimah sadiyah. Wakana lan ono sopa wakana kotrodda. Wakana lan ono posaan. Anu satu fakta. Wakana ayisa'nu. Wakana lan onopo kelakuan itu ngene. Iku kotrot ga. Jadi kata sini kalau terangkan ya. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wakana lan onopo sa'an ayil amrul wake. Kejadiannya begini ku ngene. Kotrot ga. Kullu minal qawmi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi, kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bawaka anakotrot kullum minal komisatiah ifakriha wa ada. Wa kana lan ana pesaaniku kotrot dal teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suwiji minal qomi sanggen kaum sadyaha ing siswane Halimah. Di fakriha karena fakire Halimah. Wa aba lan mosopo kulun nal qomi wa aba lan mosopo kulun nal qomi ngemoi hu ing sadyaha hu ing sadyaha. Tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mengko dadi gemah ribah. Dadi makmur. Akhsob ku maknane makmur. Khosoban maknane apa? Makmur. Fa akhsoba mengko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah? Badal makhli sausé pateklik. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Iku barokah Kanjeng Nabi. Dadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten? Kanjeng Nabi disusui sinten? Halimah. At-Sa'diyah, pagi menyusui, tidak sampai sore, hidupnya sudah penuh berkah. Itu apa? Fa'akh soba aishura ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekli. Jadi macamnya buatan mahalin, tapi apa? Mahlin, mahlin ini pacekli, atau masa-masa sulit. Wadar rolan jadi deres, wadar rolan jadi deres, apa sa'diyah? Kalau kata sa'diyah ini, terus nonnya dibuang karena mudah, ya. Nonnya dibuang karena apa? Mudah. Wadar rolan dadi nopo deres opo sadiyah opo susune Halimah bidur ridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui hu ingkang Nabi opo alyamin susu sing sisi kanan min huma sanging sadiyah wa albana lan menyusui opo al akhoru susu sing liya akhohu ing dulur kan dulur rontoke Nabi